Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala mengatakan, wa'an Abi Hurairata radhiyallahu anhu, anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, baina rajulun bifalatin minal ardi fasami'a sawtan fi sahabatin. Suatu ketika ada seorang lelaki sedang berada di suatu tanah lapang dari bumi. Lalu ia mendengar suara di awan, isqi hadiqata fulanin, siramilah kebun fulan. Fatanahha dhalika sahabu, lalu bergeserlah awan tersebut. Fa'afraga ma'ahu fi harratin, lalu awan tersebut menuangkan airnya di sebuah tanah yang berbatu. Fa'idha syarjatun min tilka syiraji qad istaw'abat dhalikal ma'a kullahu. Maka kemudian sebuah saluran dari saluran-saluran air telah menampung seluruh air tersebut. فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ, lalu laki-laki tersebut mengikuti air tersebut, yaitu ia ingin mengetahui kemana air tersebut mengalir. فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ. Kemudian ternyata ada seseorang yang berdiri di kebunnya mengarahkan air dengan cangkulnya. Faqala lahu ya Abdullahi masmuka, maka laki-laki yang pertama berkata kepada orang yang berdiri di kebunnya tersebut, wahai hamba Allah, siapa namamu? Qala fulanun. Orang yang berdiri di kebunnya tersebut mengatakan, fulan. Lilismilladhi sami'a fis sahabati. Ia menyebutkan nama yang didengar oleh orang yang pertama di awan sebelumnya. Faqala lahu ya Abdullahi lima tas'aluni an ismi. Maka orang yang berdiri di kebunnya tersebut berkata kepadanya, wahai hamba Allah, kenapa engkau bertanya kepadaku tentang namaku? faqala inni sami'tu sawtan fis sahabil ladzi hada ma'uhu. Maka laki-laki yang pertama tersebut berkata, sesungguhnya aku mendengar suara di awan yang air yang mengalir ini adalah air yang berasal dari awan tersebut. Yaqulu isqi hadiqata fulanin lismika. Suara tersebut mengatakan, siramilah kebun fulan yang disebut adalah namamu. Fama tasna'u fiha, apa yang engkau lakukan pada kebunmu? Qala, pemilik kebun tersebut mengatakan, amma idza qulta hadza fa inni anzuru ila ma yakhruju minha fa atasaddaqu bi thuluthihi wa akulu ana wa 'iyali thuluthan wa aruddu fiha thuluthahu. Pemilik kebun tersebut mengatakan, adapun apabila engkau mengatakan hal ini, maka sungguh aku melihat apa yang keluar dari kebunku tersebut. Lalu aku menyedekahkan sepertiganya, dan aku beserta keluargaku memakan sepertiganya, dan aku kembalikan yang sepertiganya lagi ke kebun tersebut, yaitu hasil panen dari kebunnya ia bagi tiga. Yang pertama ia, yang sepertiga ia sedekahkan, yang sepertiga lagi ia gunakan untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya, yang sepertiganya ia putar kembali, ia gunakan kembali untuk bercocok tanam di kebun tersebut. قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan, والإيمان بأن الجنة حق والنار حق وأنهما مخلوقتان. Dan mengimani bahwasanya surga benar adanya dan neraka benar adanya, dan keduanya sudah diciptakan. Al-jannatu fis sama'is sabi'ati, surga berada di atas langit yang ketujuh. Wasaqfuhal arshu, dan atapnya adalah arsh. Wan naru tahtal ardis sabi'atis sufla, dan neraka berada di bawah bumi yang ketujuh, yang paling bawah. Wahuma makhluqatani, dan keduanya telah diciptakan. Qad 'alimallahu ta'ala 'adada ahlil jannati wa man yadkhuluha. sungguh Allah Ta'ala telah mengetahui jumlah orang-orang yang akan menghuni surga dan siapa-siapa yang akan masuk ke dalamnya. Wa'adada ahlin nari wa man yadkhuluha. Dan sungguh Allah Ta'ala mengetahui jumlah penghuni neraka dan siapa-siapa yang akan masuk ke dalamnya. La tafnayani abadan. Surga dan neraka tidak akan musnah selama-lamanya. Baqa'uhuma ma'a baqa'illahi. Kekekalan surga dan neraka bersama kekekalan Allah Ta'ala. Abadal abidina wadahrad dahirina. Selama-lamanya. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan قوله والإيمان بأن الجنة حق والنار حق. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala dan mengimani bahwasanya surga benar adanya dan neraka benar adanya. Al-Imanu bil yaumil akhiri min arkanil imani. Beriman kepada hari akhir termasuk di antara rukun-rukun iman. Wa yadkhulu fil imani bil yaumil akhiri al imanu bil ba'fi. Dan masuk di dalam keimanan kepada hari akhir adalah mengimani dibangkitkannya manusia setelah kematiannya. Wal imanu bil jannati wan nari. Dan mengimani surga dan neraka. Al jannatu jazaul mu'minin al muttaqina. Jannah merupakan balasan bagi orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Wan-naru jazaul kafirina wal-mulhidina wal-munafiqina. Sedangkan neraka merupakan balasan bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang menyimpang, dan orang-orang munafik. Wa annahuma haqqun. Dan bahwasanya surga dan neraka benar adanya. Wal adillatu ala dhalika kathiratun minal kitabi was sunnati. Dan dalil-dalil yang menunjukkan keimanan terhadap surga dan neraka banyak dari Alkitab maupun Sunnah. Wa minha hadithu Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Dan di antara dalil-dalil tersebut adalah hadis Ubadah Ibnu Shamit radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa anna Isa 'abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu wal jannata haqqun wan nar haqqun adkhalahullahu al jannata ala ma kana min al amali." Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, barang siapa mempersaksikan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad alaihi salatu wassalam adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan bahwasanya Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimat Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam, yaitu ucapan kun, jadilah, dan merupakan ruh yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, dan surga benar adanya, serta neraka benar adanya, maka Allah Ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan amalannya. Wa fi hadzal haditsi bayanu fadlit tauhid. Dan di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang keutamaan tauhid. Wa bayanu dalalil yahudil ladzina kafaru bi Isa wattahamuhu wa ta'anu fihi wa fi ummihi wa fi risalatihi. Dan di dalam hadis ini juga terdapat penjelasan tentang kesesatan orang-orang Yahudi yang kafir kepada Isa alaihi salam, menuduh beliau dengan tuduhan yang keji, mencela beliau dan ibunda beliau serta risalah beliau. Wa bayanu dalalin nasara alladhina ghalaw fi Isa wa allahuhu. Dan di dalam hadis ini juga terdapat penjelasan tentang kesesatan orang-orang Nasara yang bersikap berlebih-lebihan terhadap Isa alaihi salam dan mengibadahinya. Wa qalu fihi innahu thalithu thalathatin wa qalu huwa ibnullahi wa huwa Allahu. Dan mereka orang-orang Nasara berkata tentang Isa alaihi salam bahwasanya Isa alaihi salam adalah sesembahan yang ketiga dari tiga sesembahan dan mereka mengatakan bahwa Isa alaihissalam adalah putra Allah dan bahwasanya Isa alaihissalam adalah Allah itu sendiri. Fahaulai kafaru billahi wa bi'isa alladhi ghalau fihi wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi risalatihi allati da'athum ila at-tauhid wa nabdhil ghuluwi wasyirki. Maka mereka ini orang-orang Nasara, mereka kafir kepada Allah dan kepada Isa yang mereka bersikap berlebih-lebihan padanya, dan mereka kafir kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan risalah beliau yang menyeru mereka kepada tauhid dan melempar, membuang sikap berlebih-lebihan dan kesyirikan. Wabayyanat lahum anna Isa alaihi salamu abdullahi wa rasuluhu wabnu amatihi Maryama. Dan risalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada mereka orang-orang Nasara bahwasanya Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan Rasulnya dan putra dari hamba Allah Maryam. Falam yastajibu lihadihi da'wati rabbaniyati. Namun mereka orang-orang Nasara tidak menyambut dakwah rabbaniyah ini, wa asarru ala dhalalihim wa kufrihim billahi wa birusulihi. Dan mereka orang-orang Nasara justru terus-menerus di atas kesesatan mereka dan kekafiran mereka kepada Allah dan para Rasulnya. Wa minan nususin nabawiyyatil lati fiha syahadatu bi annal jannata haqqun wan nara haqqun. Hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dan di antara dalil-dalil nabawiyah yang di dalamnya terdapat persaksian bahwasanya surga benar adanya dan neraka benar adanya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam إذا تهجد من الليل قال. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melakukan salat tahajud di malam hari, qala, beliau mengatakan, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi. Ya Allah, hanya bagimulah seluruh pujian. Engkaulah cahaya langit-langit dan bumi. Walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi, dan hanya bagimulah seluruh pujian. Engkaulah yang menegakkan langit-langit dan bumi. Walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna, dan hanya bagimulah seluruh pujian. Engkaulah Rabb langit-langit dan bumi, dan siapapun yang ada di dalamnya. Antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa qawlukal haqqu wa liqa'ukal haqqu wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun was-sa'atu haqqun. Engkaulah yang maha benar, janjimu benar adanya, ucapanmu merupakan kebenaran, perjumpaan denganmu benar adanya, surga benar adanya, neraka benar adanya, para nabi benar adanya, hari kiamat benar adanya. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu. Ya Allah, hanya kepadamulah aku berserah diri, hanya kepadamulah aku beriman, hanya kepadamulah aku bertawakal, hanya kepadamulah aku kembali. Hanya denganmulah aku mendebat, hanya kepadamulah aku berhukum. Faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Ampunilah untukku dosa-dosaku yang telah aku perbuat dan yang belum aku perbuat, yang aku sembunyikan maupun yang aku nampakkan. Anta ilahi la ilaha illa anta, engkaulah sesembahanku yang hak, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain dirimu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.